pernah kau merasa sendiri. Jangan pernah kau berkecil hati. Hilangkan semua rasa gelisah. Tunjukkan pada dunia kau bisa. Coba sejenak kau renungkan ini. Angkatkan kaki dan mantapkan hati. Yakinlah semua yang baik saja. Jadikan hidupmu lebih indah. Just be brave and be sure. Yes, you can. Kaulah bintang hidupku. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju. Dengar semua impianmu. Semua rintangan. Kuatkanlah tekadmu. Janganlah semua halamu. Yakinkanlah dirimu. Kau merasa sendiri. Jangan pernah kau berkecil hati. Hilangkan semua rasa gelisah. Tunjukkan pada dunia kau bisa. Someday you'll find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave. And be sure, 'cause you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua. Just be strong, just be brave, and be sure, 'cause you can. Kaulah bintang hidupmu.